Pakai lagu ini untukmu, pujaan hatiku yang ku cinta, agar kau merasa bahagia. Ku bawakan bintang yang kau mau, ku petikan bunga yang kau ingin, agar kau selalu tersenyum. Karena tanpa kamu aku kan merana, sentuh halus tanganmu membuat aku melayang. Coba goyahkan hati ini, tapi hatiku takkan tergoyah. Sepenuh cinta aku bicara, setulus hati aku berjanji, takkan pernah tinggalkan kau pergi. Karena tanpa kamu aku kan merana, sentuh halus tanganmu membuat aku melayang. Sentuh halus tanganmu membuat aku melayang.